biarkan kuda itu lolos. Tangkap mereka! Kemana kalian? Ayo tangkap kuda-kuda kita. Kita harus dapat mengejar kawanan penting itu. Sariti dan Dampu Awu berusaha untuk menggagalkan usaha pengejaran Prabu Sana. Kuda-kuda yang berlarian itu, beberapa ekor berhasil ditangkapnya dan kemudian melesat mengejar Prabu Sana. Sementara yang lain telah hilang di telan lebatnya belantara. Ki Ganis yang menjadi geram menumpahkan seluruh kekesalannya pada Sariti dan Dampu Awu. Para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi dengan Prabu Sana dan Sanjaya? Dan siapakah sebenarnya wanita misterius itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11 Ratu Segara Kidul yang dipersembahkan oleh Bombat dan Entrostok bersama dengan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.